lagi semua. Spesial untuk teman-teman Arema Singoedan. Yeah. Thank you. Oke, terima kasih Rema. Terima kasih. Alhamdulillah. Jee, Mas Bram.